Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya dunia al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'adzim al-'azizil hakim. Qala Allah ta'ala wa qala Allah ta'ala wan nasyitati nasta. Qala ngendika sapa Allah ta'ala, Allah ta'ala wan nasyitati demi asu kang nyuwek-nyuwek, naston kelawan nyuwek. Hal tadri ana ta ngerti sira, maiku apa ya utahe nasitot? Ya mungaduhe mungat. Kultu matur kula, maiku apa ya utahe nasitot bi abi? Lan bapak kula anta utahe panjenengan wa ummi lan ibu kula ya Rasulullah. Duh Rasulullah. Walang antika sopan nabi hiya utai nasitot iku kilabun asu finnari indalam neraka tumaziku kang nyewek-nyewek apa kilab loho maman ing daginge wong yamziku kang nyewek-nyewek sopa wong loho man nasi ing bira-bira daginge menungso bilisan iklan lesane wong matang situ lan ngrauti sapa man Allah ma ing daging walangi damalan balung. Atang situ lan ngrauti apa asune. Allah ma ing daging walangi damalan balung. De. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, Allah taala wan nasita tinasta hal tadrima hiya ya muad. Allah taala wis dawuh wan nasita tinasta. Sira ngerti ra apa sing dimaksud nasitot he mungat kultu mahiya bi abi anta wa umi ya Rasulullah ingsun mungat bin Jabal matur la menapa nasitot menika demi bapak kula lan mbak kula sebagai tebusan panjenengan duh Rasulullah qala ya kilabun finnar tumaziku luhumaman yamziku luhuman nas bilisanihi watang situl lahma wal ngidoma sing dimaksud nasitot iku dawe kanjeng Nabi yaiku asu neng neraka asu mau nyuwek-nyuwek daginge wong sing nalika-nalika urip neng dunya iku gawene nyuwek-nyuwek daginge menungso kanthi lesane yaiku ngrasane lan asu mau nyuwek-nyuwek daging lan balung. Dadi nek gawe ngrasani niku hukumane naudzubillah dalik di anu disuwek-suwek daginge karo asu ning neraka mau disuwek-suwek daginge balunge. Grandong neraka. Waqala lan matur sapa mungat bi abi wa ummi ya Rasulullah. Man sinten yatiku kang kuat sapa wang hadir isola ing pira-pira perkara. Wamanan sinten yanju kang selamat sawang minha sang hadir isol. Banjur Muad bin Jabal matur bi abi wa ummi dur Rasulullah. Sinten ingkang kiat ngelampai perkawis-perkawis menika lan sinten ingkang selamat saking perkawis-perkawis menika dadi ngamal sing angel banget ketompo nang kersane Gusti Allah lho nah, sing wingi kae sing dunggahke ning langit wis sak piye-piye bulan ning ra ditompo. Wala ngendika sapa Rasulullah ya mungaduhe mungat inna sutune sanun iku yasiron gampang ngalaman ing atase wong yasarahu kang gampang ing wong sapa Allah Allah ngaling atase man ngendikane Rasulullah mungat innahu yasirun ngalaman yassarahullahu alaih mungat ngelakoni ngamal-ngamal sing akhirnya ditawa yang ngeresannya Gusti Allah mau sing apa pemeriksaannya rumit dan sakpitrute mau iku gampang tumrap wong sing diparingi gampang karo Gusti Allah. Dadi apa-apa iki gampang nek diparingi gampang Gusti Allah. Nek apa-apa iki ora bakal kelakon dadi angel. Apa meneh nggon ngamal iso ditampa Gusti Allah. Nek karo Gusti Allah ora diparingi gampang. Allah tansah nyuwun diparingi gampang nang ngersane Allah. Yasir wa yasir lana apa? Umurana duniawiyah wa ukhrawiyah. Lan mugi panjenengan gampilaken gampangaken perkawis-perkawis kula. Persoalan-persoalan kula baik sing duniawiyah maupun ukhrawiyah, ana to? Njur nek ndonga nang ngersane Gusti Allah nyuwun dipanengi gampang. Iki wujude iki awake dhewe seneng gawe gampang marang sepadha-padha ngono to. Awake dhewe njaluk diparingi gampang ning rasane Allah. Nek karo makhluke Allah gene ngengel-ngel ya Gusti Allah ora kersa ngono. Dadi carane ben diparingi gampang ning rasane Allah, saka ngersane Allah. Men Gusti Allah iki maringi gampang kabeh urusan donya lan akhirat. Ya awake dhewe siji ndonga nyuwun diparingi gampang. Sing ping pindhone senengo gawe gampang marang makhluke Allah nang nggon urusan apa wae. Dadi apa-apa wis gampang. Ning aja gampangke lho, nek gampangke iki kan jenenge nyepeleke to. Gawe gampange maksude kalau bisa menolong yang ditolong, kalau misale apa jenenge wong salah ya gelem ngapura, ngono to. Misale apa meneh utang piutang ya sering-sering nyar ya wis ra apa gampang santai wae. Ngono. Dene ngono terus urusan apa wae birokrasi ngono ya yes, kayak gampang wae ngono. Jadi kalau kita bisa memberi kemudahan kepada makhluk Allah ya berilah kemudahan supaya Allah juga memberi kemudahan untuk kita ngono. Ning aja seneng gampang nek gawe gampang itu kan kita apa wae jenenge kekuasaan ada pada kita ngono. Juragan karo buruh ngono. Eh gampang juragane wae birokrasi ya birokrat karo rakyat ngono. Nggih KTP ya sing ngurusi nggih KTP anu iki nek kepengin dipani gampang Gusti Allah nek ana wong golek KTP diparingi digampangke. Wis di anu dibantu, suka membantu. Tapi kalau kita kepada atasan kita itu jangan gampangke ana to. Dadi kon ngene ya kerjakan dengan begini. As gampang. Memang ora ya kuwi jenenge salah kuwi nyepeleke. Nantinya utawa kita sing utang ngono. Kuwi ora nyar-nyar gampang. Lah kuwi jenenge ora gampang ge wong kuwi. Ngel-ngel. Lah nek kita ngutangi ya kita wah ora iso nyar wis gampang sing penting kowe usaha. Nah kuwi jenenge posisine memberi kemudahan. Nek kita yang berkewajiban itu tidak boleh. Kala ngandika sapa raja lanang ismu utawi jenenge raja iku Khalid bin Miqdad. Khalid bin Miqdad. Pamara itu mongko ora ora ingsun ahatan ing waji aksara ingkang luwih akeh. Apane tilawatan oleh maca lil Qur'an maring Qur'an min mungadin setini bangsang sahabat mungad li hadil hadisi ketua iki hadis. Bidaya tuh itu ya. Ana sijine wong lanang jenenge Khalid bin Miqdad ngendikake, aku urung tau weruh sijine wong sing oleh maca Qur'an luwih akeh tinimbangane sikmu, sik mungad krana anane hadis iki. Yen ana sing dawa banen. Sing ngamalke angel banget ditampa lan sak pitur sak pirute anu iki. Lah sing ngamalke mungkat njur maca Quran kae banget ngendikane Khalid bin Miqdad, "Rung tau aku weruh wong kok le maca Quran luwi mungat bin Jabal." Ana lha mergo anane hadis iki. Dadi mempelajari terus Al-Qur'an merenungkan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gampang kita itu kalau rumusnya ini gampang nek urusane karo Gusti Allah jane Gusti Allah itu sudah memberi rumus mudah lewat sabdane Kanjeng Nabi. Ya kepengin diwelasi Gusti Allah, ya welaso karo makhluk. Kepengin diberi senyuman oleh Allah. Tentu saja senyuman Allah beda dengan senyuman makhluk. Ya sukalah tersenyum kepada makhluk. Ana to? Pengin diperenguti karo Gusti Allah, merengut terus. Ana to? Ning gampang wae. Pengin digualake Gusti Allah, gualak karo kabeh makhluk ana kucing gua jol anu jadi saya begitu pengen diberi kemudahan ya berilah kemudahan kepada makhluk. Kepengin dilumani Gusti Allah, ya lumolah kepada makhluk. Kepengin disayangi Gusti Allah, ya sayanglah kepada makhluk. Cuma gitu aja. Nyuwun karo Gusti Allah terus kita buktikan. Lho, kaya sing nang nggon apa? Ngusfuriyah itu. Ana si jeneng wali wis umure 80 tahun wae punjul. Kepengin dimerdekake Gusti Allah saka neraka, ana ta? Nah, terus kon golek budak, anake kon golek budak sing umure punjul saka 80 ora ana. Umure saka punjul saka 70 ndelah ora ana. Umure akhire ketemu umure mung pira kae? Swidak nah, ya. Nah, sak nek nah, budake wis punjul saka swidak taun iki mesti wis dimerdekake karo ndarane ngono to. Lah iki terus kae ana budak swidak taun Gusti Allah kula niku pun 80 tahun. Gek kawula mun kalih budake niku merdekake nek umure niku pun punjul saka swidak. Aku kan niku pun 80 tahun nggih, kudune nggih jenengan nggih kersa merdekake kula saking neraka. Jadi itu sebenarnya kan contoh bagaimana nasihat, bagaimana kita itu ingin diperbuat oleh Allah, ingin disayangi, sayangilah, ingin dikasih, kasihilah, ingin dilumani, lumolah, ingin dicetili, cetelah, ingin dimarahi, sukalah marah, ingin dimaafkan, sukalah memberi maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Al majlis saminu asalasun utawi majlis kang kaping 8 lan 38 iku fi bayani tariki salati dalam nerangake wong kang ninggal salat. Surat Maryam, bismillahirrahmanirrahim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adamu salata wattabangu syahawati. Ngeru bagi. Fasaufa yalqauna ghayya illa man taba wa amana wa amila saliha fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna shay'a. Fa khalafa mongon ganti min ba'dim saking sakwuse apa iki? Apa iki? Sakwuse dhewek kabeh nek ngene apa? Sakwuse ni apa ya? Sapa ya sakwuse para wong-wong apik, wong-wong saleh. Sapa khalfun wong kang ganti? Fa ngakoba mongko ganti sapa khalfun waja'a ing apa ya? Tip ya ini nek ngene. Waja'a lan teka sapa khalfun badhe ndang sakwuse dibiyen ngakbasuin kelawan ganti Allah. Adang kang padha nianiake sapa wong akeh as-salata ing salat. Ai tarakuha tegese padha ninggal sapa khalfun ha ing salat. Wa akharuha lan padha ngakhirake sapa khalfun ha ing salat ngan waktune sing wektune salat. Wa tabangulan padha manut sapa khalfun as-sahwati ing pira-pira sahwat. Kasur bil khamri kaya ngombe arak. Wastihlali nikahil ukhti lan amrih ngalalake nikah sedulur wadon. Minal abi sangking tunggal bapa wal inhimaki lan kesengsem fil maksiat dalam maksiat. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adamu sholata wa tabangu syahawati. Banjur sakwuse wong-wong soleh mau nenggon kisah iki nenggon kisah Quran. Wong-wong soleh wong-wong apik mau do sedo njur diganti karo generasi penggantine, generasi penerusé. Nah, wong generasi penerusé mau ngganti kanthi Allah yaiku wujude dheweke kabeh do nyiak-nyiake salat, tegese do ninggal salat. Utawa ngakhirke salat saka wektune to wis. Salat iki telah terus lan nuruti kesenengan-kesenengan. Bu halal bu haram kaya ngombe khamer, ngalalke nikahe dulur wadon tunggal bapa lan kesengsem maksiat-maksiat liyane. Jadi ini ada iki jenenge mengko pelajaran itu lho bahwa apa iki jenenge ada kalanya orang-orang soleh itu ngono ta? ketika meninggal itu generasi penerusnya tidak meneruskan. Jadi tukhrijul mayyita minal hayy. Gusti Allah nukulke jiwa-jiwa sing mati, sing ra seneng ibadah, seko jiwa-jiwa sing urip, seko jiwa-jiwa sing seneng ibadah. Jadi ini harus kita waspadai gitu. Jadi oleh karena itu jangan pernah mengandalkan leluhur kita. Leluhur kita baiklah kita. Artinya ayat ini memberi peringatan yang sangat keras bahwa generasi penerus itu ada kalanya tidak melanjutkan kesolehan-kesolehan generasi ayah utawa leluhur-leluhure. Nek di leluhur sing ra cetho malah mingkarek berbuat baik, sing di leluhur-leluhur cetho itu harus waspada. Nah, cara gampangannya itu sing harus yang menakutkan tuh begini misalnya, banyak pesantren ketika kiainya meninggal itu mati pesantren itu, naudzubillah minzalik. Itu harus hati-hati, jadi jangan mengandalkan orang tua kita. Sini simbah ini, simbah sedo, putrane rano sing terus pesantren. Nah baru saya itu kan pada tingkat cucu. Ya ada pesantren yang terus menerus berjalan. Ya itulah yang kita mohon kepada Allah. Padahalnya kaya termas. Nah, itu termas itu sudah berapa generasi? Terus menerus pesantren itu berjalan dengan baik, dengan nih gitu. Berkesinambungan terus. Sudah berapa generasi atau berapa puluh generasi malah. Banyak juga pesantren yang sudah mungkin sudah 10 atau 20 generasi itu masih terus berjalan. Nah itulah yang kita mohonkan kepada Allah. Jadi memang angel ya, misalnya kita harus istilah lagi udah di kiai atau di pesantren itu juga menunggu perintah Allah, menunggu istilah lagi SK sahusti Allah. Nah, ketika SK itu turun, itu tidak otomatis SK itu diwariskan kepada anak cucu. Nah, anak cucu itu juga harus berjuang supaya pantas mewarisi surat keputusannya Gusti Allah. Tidak otomatis juga SK itu diwarisi kepada santri-santrinya. Nah, maka santri itu harus berjuang agar memperoleh, agar layak mewarisi SK itu. Aku dunia ini secara logika kan, seorang kiai diparingi SK Gusti Allah, terus di anak papat padane di santri 100. Nah, 104 orang itu seharusnya semua bisa mewarisi SK itu tadi, ngono lho. Tapi ada kalanya hanya 1-2 yang bisa mewarisi atau tidak ada sama sekali. Atau bisa juga separuhnya atau nah siapa yang mewarisi itu ya yang anu. Yang apa? Yang berjuang ning ngersane Allah. Nah, yang berjuang itu ya bagaimana ya, tentu saja perjuangan itu yang lebih berat kalau zaman sekarang itu perjuangan hati kan, perjuangan jiwa. Terus ya kan biyen wong Kanjeng Nabi ya bar kondur saka perang saka Badar itu awake dhewe bali saka perang cilik, saiki njur perang gede. Apa perang gede? Yaiku jihadun nafsi kan, atau memerangi hawa nafsu, menata hati. Itu sebuah persoalan yang memang tidak mudah, tidak mudah. Ini ya kabeh tadi gampang nek diparingi pitulung Gusti Allah. Tapi secara tata lair itu ya memang kudu seperti yang saya sampaikan tadi malam. Jadi kita harus terlalu mengontrol mengontrol sikap kita kepada sesama makhluk. Karena itulah kontrol Allah kepada kita. Jadi makanya ketemu orang itu kita harus anu to nek cara Kanjeng Nabi kan tabasum, berwajah cerah. Anu to? Apa supaya Allah itu juga tabasum kepada kita. Jadi nek kira-kira dhewe arep brengut macam-macam ndelik ning guwa, utawa ndelik ning kamar, kancingi, dadi ra ono sing weruh nek dhewe iki agek brengut ramutu mencucu Allah rupane kan. Jadi ketemu manusia ya kita memang harus gitu loh. Ya melayani itu tadi. Ya melayani itu berbagai macam, dengan senyuman, dengan keramahan, dengan apa saja dengan sikap yang santun. Dengan ini yang biasanya dilupakan, terus terang aja banyak dilupakan oleh santri-santri pesantren. Saya lihat tuh begitu. Ini harus waspada ini, makanya dilupakan baik santri mukim maupun santri lajen. Ngono lho, padha wae kan asik banget dengan mempelajari ayat atau hadis, lupa bagaimana menerapkannya. Ngono. Jadi ya memang angel sih ngono iki, angel. Maka harus anu lah, harus kita itu kontrol loh. Jangan pernah kita itu asik dengan diri kita sendiri. Kalau di hadapan makhluk, makanya nek para sufi kae atau ahli tasawuf kae lebih suka tidak bergaul dengan makhluk karena takut tidak mampu melayani makhluk dengan semestinya. Ana to? Anake dhewe ning kamar jenjin mbok arep brungkun, mbok arep cucu, mbok arep merot, ya terserah. To mingro tembok, tembok ora apa-apa. Tapi begitu berhadapan dengan manusia, berhadapan dengan bahkan bukan hanya manusia, berhadapan dengan pohon, dengan rumputan, dengan hewan-hewan, kita siap melayani. Kita menjadi pelayan. Kita menjadi khalifah penggantine Allah fil ar khalifatul khalifah fil ar. Penggantine Gusti Allah ning bumi ta. Maksude Gusti Allah itu tansah tresna, tansah asih, tansah macam-macam karo makhluk dhewe piye. Ngene ta. Kalau kita gagal menjadi khalifah fil ar ya. Gusti Allah engko ditatar ning neraka ngene ta. Ya susahnya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wangan ngalian sang sahabat ngali radhiyallahu anhu watta pengulan padha manut sapa khalfun asawati ing pira-pira sahabat min binail musayyati saking bangun gedung kang kukuh waruku bil mangduri lan numpak mangdur montor mabur walbsil masyhuri lan nganggo pakaian masyhur. Ngendikane saya dinangali, wong-wong sing ganti sing wong-wong sing ganti wong-wong saleh kanthi ganti sing Allah ya iku ora neruske jejak langkahe wong saleh. Dheweke kabeh iku do nuruti kesenengane yaiku nggon babakan gawe omah sing mewah-mewah. Njur numpak mangdur, numpak montor mabur maksude ya kendaraan yang mewah. Walubsil masyhur lan nganggo pakaian masyhur kemasyhuran. Jur seneng populer. Jadi kesenangan-kesenangan itu. Semua kesenangan yang sifatnya duniawiyah. Fasaufa yalqauna mongko bakal tetemu sapa khalfun ghayyan ing kesasar aisyarran tegese Allah. Au jazaa'a ghayyin utawa walase kesasar. Kakoli kaya dawai Allah Ta'ala yalko tetemu sawah halfun asaman ing dosa au ghayyan utawa kesasar ngantarikil jannati sing dalane suwarga. Fasau fayalko na ghayya wong-wong sing ngono sing kurang ajar mau bakal ketemu marang ghayyan barang kesasar utawa barang Allah utawa piwalase keolonan kaya dawai Allah yalko na asama ketemu dosa. Maksudnya kesasar saka dalane swarga. Jadi maksudnya iki ya sudah wong Allah. Jadi wong apik iki kan harus dilatih mbok sithik-sithik sebagaimana kita membuat rumah. Ora bakal omah kok tek langsung dadi ki ra iso. Sedetik dadi ra iso. Ngono ta? Dadak ngeduki sikek gawe fondasi, kemudian fondasine digawe, kemudian digawe tembok, kemudian dipasang gawang, kemudian sak pitulute takon Kang Ukles iki sing pinter ngono ta. Akhirnya selesai. Begitu juga kebaikan. Ibarat rumah itu harus dibangun mbok sithik, akhirnya jadilah bangunan kebaikan. Begitu juga keburukan, itu juga ora kok langsung ala niku ya tidak. Penjahat itu tidak mungkin langsung begitu langsung jahat tidak. Biasanya tidak seperti itu. Ya, mbok sithik sudah dadi penjahat top. Kaya wit barangnya ora mungkin padane nandur apa? Nandur wit, nandur kambil, dadi wit kambil begitu tukul langsung jler, burune kan ora ono to. Upama ono meneng nggon film, ngono to. Ya mbok sithik, mbok sithik. Kebaikan dan keburukan itu juga begitu. Maka kita terus-menerus berlatih dan dengan waspada. Ngono to. Dengan waspada iki ya ora kok kean cengengesan, ora kok kean kegojekan kan gitu. Ya gojek ya nyengenges ning ora kokean. Ngono ta. ora beda toh kokean karo ora kokean. Jur hal-hal yang duniawi itu mboko sithik itu di diringankan dalam hati kita. Ngono lho, jangan sampai mengurusan dunia, urusan dene gempa anu no, maya ambruk terus dadi stres aku dunyan pan. Duit hilang terus dadi bingung, lara lawi itu naif banget atau hina sekali hal-hal seperti itu. Jangan engko ndak kesasar saka dalane swarga, terus swarga padane kudune iki ngulon kok malah ngidit, ngidul ya ora tekan-tekan. Wakilan didawa ke huwa utai ghayyin iku wadi fi jahannam jurang ing dalem neraka jahanam. Tas tang itu kang amrih pangreksa. Tas tang itu amrih pangreksa sapa sira minhu saking wadin mau. Audiyataha ing pira-pira jurange jahanam. Sing ghayyan iku ana sing ngendikake, sujine ngulang ngendikake iki jenenge jurang di antara jurang-jurang neraka. Jurang neraka iki perang-perang, salah satunya yaitu ghayyan. Mona dana jenenge ghayyan, jurang neraka. Sing sira kabeh gawene do nyuwun reksa saka jurange neraka. Salah satu jurange neraka iki jenenge ghayyan. Sira kabeh kan gawene nyuwun reksa Gusti Allah saka nyemplung neraka to, nyemplung jurange neraka. Nah, salah satunya yaitu nyuwun reksa saka ghayyan. Illa kejaba iku istisnaun maleri atau istisna ilaman kejaba wong tabakang tobat sapa wong wa amanan iman sapa wong wa amilan ngamal sapa wong salihan ing amal saleh ngamal becik ya dulu nudake apa dawang ala annal ayat ayat setune ayat fil kafarati iku fil kafarati indam bira pira wong kafir. Faulaika mengotai sekabiani mantabah ikuyat khuluna podo mlebu sopaman aljannata yang suarga walayu dlamulana podo dikania sopaman sayan ing suwiji-wiji walayang kusunanan ora sudo sopaman mantabah min jajai amalim sayang piwala sepira-pira ngamali wong illa mantabah wa amana wang amila soliha faulaika khuluna aljannata walayu dlamuna syai'a. Jadi wong biyen sing apik-apik wong saleh-saleh generasi penerus iki do Allah-Allah kejaba sing do Allah-Allah mau cemplungke neraka goyek apa jurange jahanam yaiku goyan kejaba kecuali wong-wong sing gelem tobat lan iman sarta laku becik ngamal saleh iki laku becik. Lah anane istisna anane perkecualian ngene iki ora pengganti-pengganti do Allah cemplungke goyan kejaba wong sing tobat ngamal lan iman lan ngamal becik. Berarti ayat sing mau kuwi nuduhke menunjuk kepada orang-orang kafir. Sebab orang-orang kafir pun kan sebenarnya keturunan orang baik to. Sebab ketika zamane Nabi Nuh sing dislametke Gusti Allah ki mung Nabi Nuh karo pengikutnya. Berapa orang itu? 40 orang. Ana to? Hanya keturunan orang-orang baik yang di perahu Nabi Nuh itu yang masih hidup sekarang ini, baik yang Islam, yang iman, yang kafir maupun yang lain-lain. Nah, ayat itu kudune rak neruske anu, ya neruske lelure ngantek tekan Nabi Nuh. Lah Nabi Nuh ki ya iman ya Islam sih. Pengikuté sing dislametké Gusti Allah ki ya wong iman ya wong Islam sih. Ngono ta? Ya harusnya kan mengikuti mereka. Nah, orang-orang kafir kan tidak mau mengikuti mereka. Itulah yang dicemloké goyan. Nah, ning generasi penerus sing gelem iman, sing gelem tobat, tegese ora melu-melu kafir. Jur iman lan ngamal becik, lha kuwi dheweke kabeh ku dilebokke swarga lan dheweke kabeh ora didolimi, sithik-sithik ora dirugekke sithik-sithik. Oh. Muga-muga termasuk kula panjenengan sak keluarga kita. Nah, amin ya dibuktikan ngono lho, amin ngono. Uman amin mlebu swarga. Nek ngaji rodet ya pledet ya ora mutu. Ya dite penting rasa dinggoan. Pokoke nek awake dhewe susah mergo dite berarti ora mutu. Nek susah mergo dosa lah itu mulai mutu. Kok kru banget apa gek? Susah mergo apa mergo dosa ya? Mboten dite ya mboten apa. Nglamar ra ketami ta ya padha wae kuwi donya kuwi. Jadi susahlah karena akhirat lah. Udah lah kalau orang itu susah karena dunia itu ora mutu kuwi. Ora layak mengatakan amin. Amoh. Janganlah, jangan kita disedihkan oleh urusan-urusan dunia lah. Dinggo gampang nenggo nanti betul-betul gampang. Tidak hanya diucapkan dalam lisan, betul-betul kita itu Allah mengopo. Le margi nanti pon di dit 10.000 hilang terus dilengke karo kancane. Gi, ditmu hilang lho. Boho. Piro? 10.000. Boho apa? Ora ngerti jago. Wis ben. Nah ngono kuwi ya baru itu. Es benda 10.000 10 miliar tak kira. Jadi berapapun itu sama kan sebenarnya. 1.000, 10.000, 1 miliar, 10 miliar itu sama. Hanya uang saja, hanya dunia saja, tinggal mati juga. 1.000 ya tinggal mati, 10 miliar ya tinggal mati. Sama, mana lo? Gitu. Dan semua itu hanya dari Allah juga, mana lo? Santai aja. Yang tidak akan dibawa. Walayang kusuna min jazai amalihim dheweke kabeh wong-wong sing do tobat iman lan ngamal becik mau iku ora disudo upaya oleh ngamal becik mau ganjaran iku ora bakal disudo wae jujutan menang apa ayan tasiba yen to nrimo nasib nrimo nasab sayan apa sayan lafal sayan ngalal master ngatane master Sayan itu waca nasab. Apabila niku tetap ing dalam dawa, tambihun utahe ngelingake ngala anakku prohum ing atas tune kufure wong asab iki kang dingin. Iku laya duruhum ora melarati apa kufure wong hum ing wong ala yang kusulan ora nyuda apa kufur ujuram ing pira-pira ganjarane wong. Nah iki ana sijining pepeling. Kufure atau kafire wong sing tobat, salahe wong sing tobat. Jadi wong tobat ora teke salah. Lah kabeh wong ora ya salah, mulane njur tobat. Nang ngersane Allah tobat iki maksude bali, bali nderek Gusti Allah. Wong sing salah itu tegere kan wong sing ra nderek Allah. Njur tobat, njur bali, maksude bali nderek dawuhe Allah, menyesali ya, nyuwun ngapura njur usaha apa dawuhe Allah dilakoni apa larangane Allah di doi. Iki jenenge wong tobat, wong bali. Lah kesalahan, dosa-dosa, kekafiran lan sak piturute sing ditobati mau, iku ora bakal ngrugekke wong sing tobat. Lan ora bakal nyuda ganjarane wong sing tobat. Terus kesalahan masa lalu kalau ditobati, njur tobat itu ditampa Gusti Allah. Iki wis ora ditung. Rasa kuwatir to. Wong saiki sregep salah to, mbiyen wing gentung ngene-ngene. Ganjaranmu salah cek iki tak nggo nebus gentomu mbiyen iki ra cukup tidak begitu. Nek wis tobat lho gento mbiyen wis diampura karo Gusti Allah. Salate to ganjaranane utuh. Ngajine ganjaranane utuh. Nek ditampa kaya sing didhawuhi Kanjeng Nabi mau angale kaya ngono kuwi ta. Dadi gampang nek digampangi Gusti Allah. Maksude ngono kuwi. Tapi mbiyen mungkin gitu lho sahabat-sahabat iki mrene do Islam, saka kafir, saka njur Islam. Bisa mungkin DCC karo wong kafir liyane kan. Aloh mbiyen wong kafir ngono ngene. Gaya kok jak-jak ora kena. Ngene terus Gusti Allah dibantah. Kafir ya kafir kan zaman biyen, wis tobat, wis iman, wis laku becik. Ngene ta? Bismillahirrahmanirrahim. Nek tak deloki zaman saiki iki nek salat wae Gusti Allah iki kaya diobral gampang. Ngaji yang agak sulit. Kaji yo gampang. Banyak ngamal-ngamal dohiriyah itu roh Gusti Allah digampangi. Poso barang ya rada gampang lah. Tapi yang sulit itu kan ngamal-ngamal batiniyah itu loh. Karena ngamal dohiriyah itu tidak cukup, mana loh. Kalau tidak disertai dengan ngamal batiniyah. Ngamal batiniyah pun juga tidak ada gunanya kalau tidak disertai ngamal dohiriyah. Nah, kita itu kan wis diparing Gusti Allah pitulung iso ngamal-ngamal dohiriyah. Sekarang kita itu harus terus-menerus berjuang nyuwun diparing pitulung Gusti Allah nenggon ngamal-ngamal batiniyah. Nah, kadang-kadang wong sing ra salat ngamal-ngamal batiniyahnya bagus, ora tau iri, ora tau sombong, ora tau. Oh, sak piturute karo dite ora patek seneng, karo kedudukan yo emoh anu. Tapi dia tidak punya ngamal dohiriyah yo ora salat, ra poso, ra. Ya kuwi ra ana gunane juga, anu. Lah kita kan diparing pitulung Gusti Allah iso poso, iso ngaji, iso salat, iso zakat, iso. Itu mari kita mano apa jenenge jangan melupakan ngamal-ngamal apa jenenge batiniah ora sombong ora gumedhe ber apa jenenge bermental pelayan, tegese siap melayani, penuh dengan kasih sayang, tidak mementingkan urusan dunia, derajat pangkat, bondo, kemesuran, keterkenalan, dan sak piturute iki ora penting ning nggone atine awake dhewe iki, gitu lho. Ora penting itu tidak perlu diucapkan. Gi kowe anu nek dadi wong terkenal menurutmu penting ra ablas ra. Nek nggone ati kepengin banget itu sama saja, itu malah dua kali itu dosanya. Sudah dia mengingkari hatinya itu kan semakin jauh dia. Jadi baik diam aja, tidak usah diucapkan, tapi dalam hati itu kita tekankan, terus-menerus kita perjuangkan. Kita mohon kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana urip kira gampang jane. Urip kira gampang. Maning ibadah iki ora gampang lho, karang swarga sih, masa gampang banget. Yo ora iso no. Ning yo kabeh iki dadi gampang banget ngendikane Allah, ngendikane Kanjeng Nabi, nek roh Gusti Allah diparingi gampang. Kuncinya itu nek roh Gusti Allah diparingi gampang. Jadi berkali-kali kita tekankan ya buatlah urusan itu kepada orang lain itu mudah supaya Allah juga memudahkan kita. Ramahlah kepada sesama agar Allah juga ramah kepada kita. Ngene lho. Nang sak piturute. Welaslah karo sesama agar Allah juga welas kepada kita. Dan ingatlah bahwa Allah itu tidak suka sifat-sifat yang buruk, tidak suka hati yang kotor. Dan hal yang paling dibenci Allah itu adalah duniawi, dunia. Ngene lho. Baik itu uang, baik itu harta, baik itu kedudukan, baik itu apa saja, pujian segala macam, itu kan sifatnya duniawi semua. Allah itu membenci itu, jadi kita jangan cinta pada itu. Mana lo? Mana ono rasa kerja wae ning donya, gocalah benci aku ya benci, bar kuwi ngarep-arep dinae wae ngapus. Sekali lagi kerja itu jangan kamu kaitkan dengan hal-hal duniawi ya. Maka bekerjalah dengan tekun tanpa memikirkan hasil. Hasilnya piro wae, luweh ra penting ming bondo wae. Ngono to? Rugi ora apa-apa, badhe ora apa-apa, biasa. Alhamdulillah sing penting aku kerja. Ngene to? Kalau kita posisinya pekerja gitu loh. Kalau kita posisinya pengupah orang kerja, yo jangan apa jenenge? Jangan anu, jangan mahal-mahal. Apa jenenge? Aja apa? Mahal-mahal apa? Nek mbayare sithik apa jenenge? Apa wanawan yang gini kan gak bayar sidik apa? Jadi apa? Jangan pelit membayar mahal, supaya kita juga diupah oleh Allah dengan upah yang banyak. Jangan apa wis jenenge salah menyimpulkan. Wah gini kau uang kecetil buangan nak bayar karo bawaane sidik banget malah saya suka. Iya memang. Tapi itulah jenis manusia yang dimanjakan setan dan diancam oleh Allah kan ngono to. Yang bener itu wong sugih banget tur krana lumo banget, ngono lho. Kaya apa Abu Hasan Asadili ka lumo banget. Lu ya sugih banget, ngono. Kaya sapa? Sahabate kan jenenge Abdurrahman bin Auf lho. Lu sugih iki tok saking lumane kan ngono to. Jangan seperti Korun atau seperti Haman atau seperti siapa lagi. Anu kae. Biyen zamane tau dadi kancane Nabi Musa yo. Ya Korun ku ya. Ewi karena pelitnya, jangan seperti Sa'labah karena pelitnya. Ewi habis nanti hartanya habis. Terus manggone ning neraka, naudzubillah. Jangan begitu. Lebih baik kita kere karena lumo daripada sugih karena cetil, gitu loh. Dan kita harus percaya bahwa lumo itu membuat kita sugih. Cetil itu bisa membuat kere, tapi juga bisa membuat sugih. Ning sugih wong cetil kuwi ming. Jadi bahan bakare neraka jahanam, ora ana gunane sugih yang cetil seperti itu berarti kan. Ada kalanya juga lumo itu ya tetap kere. Ngono to? Ning lumo ning tetap kere. Itu berarti derajat pangkat yang tinggi di sisi Allah. Berarti dadi kancane Kanjeng Nabi tenan, ngono to? Karena Kanjeng Nabi ngendika wong ra duwe kuwi sahabatku lho. Dadi Kanjeng Nabi itu membanggakan. Jadi Pak Nawan SBY kancaku lho, itu artinya Nawan itu bangga nanti kanca SBY. SBY itu di hadapan Nawan itu lebih tinggi dari si Nawan, kan ada? Lah Kanjeng Nabi nanti kalau wong-wong miskin ini sahabatku lho. Nah, berarti Kanjeng Nabi itu merasa orang-orang miskin itu di atas Nabi. Maksudnya saking lemolnya Kanjeng Nabi nanti. Orang kok di atas Nabi, berarti kalau saya nduri Nabi tenan, yo jangan kan? Kanjeng Nabi ini membuat kalimat seperti itu saking le menghargai orang miskin yang sabar, tentu saja orang miskin penuh dengan kedengkian atau penuh dengan dendam gitu. Nek wong sugih arep mbuandem-mbuandem wae kuwi ya dudu kancane Kanjeng Nabi kuwi ya. Kancane setan-setan iki ya kere ngono to. Dik, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah jangan sampai kita itu konflik karena harta benda. Selalulah mengalah dalam soal harta benda. Jangan pernah konflik. Sekali lagi, jangan pernah konflik. Kalau soal dunia saja, soal kedudukan juga jangan. Wah, aku dari kepala sekolah mergo kae terus konflik. Jangan, kayak gitu aja. Jangan konflik karena wah kono diborong kono ya aku. Wah, jangan. Gitu. Jangan pernah konflik kan ada misalnya Manu ada Mas Manu no. Arek golek pasir oh disikik wong wah konflik wah kurang ajar we Allah ming pasir we anu to ya wis pen kabeh untalen aku ya nesu padha wae ya wis apa-apa mah golek liyane pasir apa ya lendut bandemke ya padha wae ya wis ya wis apa-apa berarti Allah memilihkan yang lain wah silakan monggo praune mah dinggo janji ya wis apa-apa. Ya benar-benar tidak apa-apa. Percayalah bahwa Allah pasti mengganti dengan yang lebih baik. Doakan orang itu mendapat pasir yang lebih banyak sehingga dia kembalikan pasir. Jadi tidak kelek menaik. Doakan dia dengan pasirnya itu dia bisa tawakal, bisa ngaji, tadi koncone ngaji dan sampai turut. Jadi orang baik. Ya itu loh. Karena kalau ada orang baik kita itu juga tambah enak. Sebenarnya kalau ada bertambah orang baik, bertambah enak hidup kita. Kita itu menjadi susah karena ya bertambahnya orang jelek. Pokoknya orang baik, orang soleh itu pasti barokai awake dhewe. Berarti kalau ada orang yang orang soleh yang bertambah, ada orang yang apa jenenge mone rapik dadi soleh, berarti kita kecipatan barokai, kecipratan dungane, macam-macam ana wong apik kan dungake sesama. Allahumma firlil mu'minin al-mu'minat. Semakin banyak yang baik kan semakin menguntungkan kita. Maka doakan orang itu jadi baik supaya kita juga beruntung. Dan sampai dulu tema. Bismillahirrahmanirrahim. Nazat hadil ayah fitari sholah min hadil ummah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.